Yang ketiga adalah tempat mendekamnya unta, karena kata Nabi itu adalah tempat syaitan. Di antara keistimewaan agama ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi, dijadikan untukku bumi sebagai tempat sujud. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun dari seorang yang telah didatangi waktu salat, silakan salat. Karena di sana memang semuanya bumi ini boleh dipakai untuk tempat salat. Masya Allah, keistimewaan agama ini dimudahkan untuk salat di mana saja. Tetapi kalau menyengaja satu tempat khusus karena menganggap lebih baik atau menganggap lebih istimewa atau menganggap lebih khusyuk dan seterusnya, ada pertanyaan di sana, kata siapa? Kalau ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa, maka ada hadis khusus. La tusaddur rihal illa thalathati masajid. Tidak disunahkan untuk mengadakan perjalanan jauh, safar, untuk mendatangi satu tempat yang istimewa, kecuali tiga tempat ini. Masjidil Haram, Masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya masjid-masjid lain sama. Masjid di Klego dengan masjid di Ampel sana di Surabaya sama, tidak beda. Masjid di Gunung Jati di Cirebon dengan masjid di sini tidak ada bedanya, sama saja. Bahkan kalau di sana adalah kuburan, maka lebih-lebih lagi, lebih jelek, bukan lebih bagus. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan tempat yang disucikan di dalam Al-Quran, kalau Nabi tidak menyuruhnya dan Nabi tidak menyatakan salat di sana lebih afdal, maka tetap sama. Apa contohnya? Bukit Tur, Tur Sina. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bukit Tur, Allah katakan pada Musa, ikhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddas tuwa. Lepas kedua sandalmu. Sesungguhnya engkau di tempat suci tuwa, disebut dengan muqaddas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada sahabat yang mendatangi Bukit Tur, kemudian kembali bertemu dengan sahabat-sahabat yang mulia, berkata, dari mana engkau? Minat Tur. Kata mereka, kata para sahabat, sungguh demi Allah, kalau engkau ketemu aku sebelum berangkat, engkau enggak akan jadi berangkat. Mengapa? Karena sungguhnya tidak ada sunnahnya untuk mendatangi tempat apapun kecuali tiga tempat ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tidak diistimewakan untuk sholat di Bukit Tur. Enggak diistimewakan untuk sholat di Gua Hira. Enggak diistimewakan untuk sholat di bawah pohon yang dulu Rasulullah SAW membaiat para sahabatnya pada Bai'atul Ridwan. Enggak ada keistimewaan. Tebang, kata Umar bin Khattab, ditebang. Demikian pula diriwayatkan oleh Ma'rur Ibn Suwaid, yaitu Abu Umayyah Al-Asadi Al-Kufi, seorang tabi'i yang thiqah, yang hidup asya mi'ah wa ishrina sana. Beliau berkata, sallaitu ma'a Umar, karena dia tabi'i, beliau sempat menemui sahabat-sahabat kibar. Aku salat bersama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di jalan menuju Mekah. Di Madinah menuju Mekah di jalan salat, istirahat salat. Salat as-subhi, yaitu salat subuh. Thumma ra'a an-nas yadhhabuna madahib. Kemudian Umar melihat manusia pergi ke satu tempat. Faqala aina yadhhabu haula? Kata Amirul Mukminin, kemana mereka itu? Pergi kemana mereka? Dijawab, Ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, masjidun shalla fihi an-nabiyyu fahum yusalluna fi. Mereka pergi ke tempat, ada masjid di sana yang dulu waktu Nabi perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, beliau singgah di situ, salat di situ. Maka mereka pun salat di situ. Faqala innama halaka man kana qablakum bimithli hadha. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena perkara-perkara yang seperti ini. Kanu yattabi'una athara anbiya'ihim, mereka menelusuri jejak nabi-nabi mereka, yang sekarang diistilahkan napak tilas. Mereka menelusuri jejak-jejak nabi mereka, mengambil gereja-gereja, yakni membangun gereja-gereja, membangun tempat-tempat ibadah di mana tempat-tempat nabinya dulu berhenti di sana. Faman adrakathu shalah fi hadzal masjid falyusalli. Bukan tidak boleh salat di situ, boleh. Tetapi siapa yang ketika melewati tempat itu pas waktu salat, silakan salat, kata Umar, di tempat tersebut karena kebetulan datang waktu salat. Wa man la falyamdi, siapa yang tidak ketepatan waktu salat di sana, jalan. Kenapa harus memaksakan diri tempat tersebut harus salat di situ? Wala yata'ammadaha, jangan menyengaja. Ikhwani fid din, a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khususnya mereka-mereka yang haji, kami ingatkan bahwa Masjid Namirah itu diperbesar sampai masuk ke Arafah. Padahal asal muasalnya tempat itu bukan Arafah. Nabi ketika berjalan mau ke Arafah singgah sebentar di Namirah, istirahat, menyelesaikan hajatnya, kemudian berjalan kembali. Kemudian dibangun masjid di sana. Tidak ada keistimewaan khusus untuk sholat di situ, tidak. Apalagi wukuf di situ. Kenapa? Bagian aslinya, bagian depannya tidak masuk Arafah. Padahal sudah ada plannya besar dengan berbagai macam bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Hindia, bahasa Turki. Ada semua. Bahwa ini bukan Arafah. Ini bukan Arafah, ini batas akhir Arafah. Jadi masjid terpotong. Di tengah-tengahnya, sof depan malah, itu bukan Arafah. Jadi kalau engkau ingin yang lebih istimewa, paling depan sholatnya, justru engkau keluar dari Arafah. Keluar dari Arafah. Karena diperbesar, bagian belakangnya sudah masuk Arafah. Justru bagian belakangnya yang masuk Arafah. Barakallahu fikum, walhamdulillah. Para da'i, para du'at selalu mengingatkan kaum muslimin, ini dalam batas itu ke depan bukan Arafah. Kalian yang haji hendaklah wukuf di belakang sana, di Arafah. Ini barakallahu fikum, kebanyakan mereka menganggap bahwa itu ada keistimewaan khusus begini dan begitu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, innama halaka man kana qablakum bimithli hadha. Sesungguhnya binasanya orang sebelum kalian karena ini napak tilas. Ini tempat beliau waktu itu begini, ini tempat beliau waktu itu begini, ini lahirnya, tempat lahirnya beliau, ini tempat wafatnya beliau, ini tempat singgahnya beliau, ini tempat istirahatnya beliau, ini tempat ila akhirih, sampai jaziratul arab, semuanya tempat keramat. Habis tempat keramat semua. Kalau mau begitu kan, Nabi keliling di Madinah kemana? Ya kemana-mana. Ketemu sahabatnya fulan, kenapa enggak dikeramatkan semuanya sekalian? Rasulullah SAW ke Bani Khaybar, Khaybar keramat. Nabi SAW duduk di bawah pohon ini, pohonnya keramat. Nabi pernah datangi tempat fulan, fulan tempatnya keramat. Oh, pernah ada keramat. Habis semua jadi keramat. Apalagi kalau bukan Nabi. Kemudian napak tilas jejak wali, ini peninggalan wali, ini tempat duduknya wali, ini tempat sembunyinya, ini tempat sholatnya, ini tempat istirahatnya, ini tempat semuanya dikeramatkan. La haula wa la quwwata illa billah. Innama ahlakal ladina min qablikum mimithli hadza. Sesungguhnya binasanya orang sebelum kalian karena kasus-kasus yang seperti ini. Mensucikan tempat yang bukan tempat suci. Mengistimewakan tempat yang bukan tempat istimewa. Akhwan ibn a'azakumullah, kalau ada tempat-tempat istimewa selain apa yang disebutkan dari tiga tadi, ya cuma masjid. Semua masjid yang dibangun dengan wakaf lillahi ta'ala, maka itu baitullah, rumah Allah, maka itu istimewa. Salat berjamaah di sana, beribadah di sana, baca Quran di sana, i'tikaf di sana. Jangan i'tikaf di kuburan. Mereka ganti namanya tirakat. Ya sama saja i'tikaf, duduk di sana baca Quran ila akhir. Masjid. Wa antum aqifuna fil masajid. Enggak ada kalimat wa antum aqifuna fil maqabir. Enggak ada. La fil Quran wala fis sunnah. Enggak kuburan nabi, enggak kuburan para ulama, enggak kuburan para sahabat wala tabi'in. Ada kisah yang ketiga. Dalam Maghazi bin Ishaq rahimahullah, wa huwa Muhammad bin Ishaq bin Yasar al-Matlabi matbaulahum, dari Ziyadat Yunus ibn Bukair, dari Abi Khaldah Khalid ibn Dinar, haddathana Abu al-Aliyah, menyampaikan kepadaku, kepada kami Abu al-Aliyah rahimahullah, lama fatahna Tustar, ketika kami membuka negeri Tustar. Disebutkan Tustar adalah satu daerah di Masyriq, di Maroko sana. Ketika dibuka negeri itu oleh Umar bin Khattab di zaman khilafah Umar bin Khattab atau pasukannya, wajadna fi baiti malil Hurmuzan, kami dapati di tempat perbendaharaan Hurmuzan, Hurmuzan raja mereka atau julukan terhadap raja mereka, ada sariran alaihi rajulun mayyit. Di sana ada hamparan kasur, di atasnya ada jenazah mayyit, rajulun mayyit. Inda ra'sihi mushaf, di kepalanya ada mushaf, kitab suci. Fa akhadna al-mushaf fa hamalnahu ila Umar. Kami ambil mushaf itu, kami bawa kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Fada'a lahu Ka'ban, maka Umar memanggil Ka'ab, sahabat yang mulia yang mengerti bahasa-bahasa Ibrani. Fanasakhahu bil Arabiyyah, maka oleh Ka'ab disalin ke bahasa Arab. Setelah disalin ke bahasa Arab, diterjemahkan, kata beliau, kata Abu al-Aliyah, ana awwalu rajulin qara'ahu min al-Arab, aku orang pertama yang membacanya dari kalangan Arab. Aku baca seperti baca Quran. Ditanya, qultu li Abi al-Aliyah, aku katakan kepada Abu al-Aliyah, ma kana fi, yang kamu baca dalamnya apa? Isinya tentang apa? Qala siratukum wa umurakum wa luhunu kalamikum. Di dalamnya kisah tentang kalian, para sahabat, dan urusan-urusan kalian, bahkan bahasa dan ucapan-ucapan kalian dibahas di sini. Artinya kitab terdahulu yang menceritakan akan datangnya Nabi terakhir, dan diceritakan pula sahabat-sahabatnya, bagaimana sahabatnya, bagaimana amir, bagaimana khalifahnya, ada kisahnya. Wa ma huwa ka'inun ba'd, dan apa yang akan terjadi nanti disebutkan dalam kitab ini. Qultu fama sana'tum birrajul, aku tanyakan kepada Abu al-Aliyah, terus orang tadi, jenazah tadi diapakan oleh kalian? Qala hafarna lahu bin nahari 13 qabran, kami gali di siang hari 13 kuburan di 13 tempat yang berbeda, mutafarriqah. Falamma kana bil laili dafannah, di siang hari digali 13 lubang, lubang kuburan, pada malam harinya kami kuburkan dia di salah satu kuburan tersebut dalam keadaan tidak diumumkan kepada manusia dikuburkan di mana. Wasawwayna al-qubur, kemudian kami ratakan kuburan tadi, tidak ada yang diistimewakan. Linu'miyahu 'alan nas la yanbishunahu, agar manusia tidak tahu di kuburan manakah jenazah tadi dikuburkan. agar mereka tidak menggalinya kembali. Qultu wama yarjuna minhu. Memang mereka berharap apa pada jenazah ini? Kok disimpan di tempat perbendaharaan mereka? Apa yang mereka harapkan dengan mayit ini? Qala kanatis samau idza hubisat anhum. Mereka kalau langit tertahan hujannya, yakni paceklik panas, barazu bisaririhi fayumtirun. Mereka keluarkan kasur tadi yang ada jenazah tadi dikeluarkan dan mereka meminta hujan, maka turunlah hujan. Faqultu man kuntum tadhunnuna ar-rajul. Kalian duga siapa dia? Qala rajulun yuqalu lahu Daniel. Itu adalah seseorang yang mereka juluki dengan nama Daniel. Faqultu mundu kam wajadtumuhu mat. Kami tanyakan kapan kalian dapati jenazah ini? Qala mundu 300 sana. Sejak 300 tahun yang lalu. Disimpan tidak rusak sedikit pun. Qultu ma kana taghayyara minhu syai. Dalam keadaan tidak berubah sama sekali 300 tahun. Qala la. Illa syu'arat fi qafahu. Tidak, enggak ada yang berubah kecuali beberapa rambut-rambut yang ada di tengkuknya karena terlalu lama tidur, ada yang rontok di belakangnya. Qala innal luhumal anbiya la tublihal ard. Memang jenazah para nabi tidak akan hancur. Ikhwani fillah na'azakumullah, kalimat memang jenazah para anbiya tidak hancur ini bukan kepastian. Kata para ulama, itu dugaan. Bisa jadi, itu adalah Nabi. Wallahu ta'ala a'lam. Jangan dipastikan kemudian berkata Nabi Daniel, Nabi Daniel. Artinya, mungkin saja ini adalah Nabi. Karena jenazah Nabi tidak rusak, tidak hancur. Dari mulai 300 tahun yang lalu, sampai hari ini tidak berubah. Sampai saat itu, tidak berubah. Kecuali syu'ariyat. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ta'miyatu kubur. Atau ta'miyatu qabrih. Dikaburkan kuburannya, disembunyikan. Siang hari digali 13 galian. Malam dalam keadaan manusia semua tidur, dikubur, kemudian ditutup semua kuburan dari 13 tadi. Dan diratakan. Tidak tahu di mana. Ini khunibdina azakullah limadha. Untuk apa mereka berbuat seperti itu? Menyamarkan kuburannya. Himayatut tauhid, menjaga tauhid mereka agar jangan ghulu, jangan berlebih-lebihan pada orang mati. Jangan berlebih-lebihan pada seorang yang sudah wafat, walaupun nabi, apalagi kalau bukan nabi, apalagi bukan orang saleh, apalagi bukan orang waras. Sahih, di Banyuwangi ada kuburan dikeramatkan. Kuburan siapa dia? Kuburan nabi? Bukan. Kuburan ulama? Bukan. Kuburan wali? Bukan. Oh, mungkin kuburan orang soleh? Bukan. Kuburan orang gila. Karena ketika dia masih gila, masih hidup, ketika ditanya nomor berapa yang keluar, dia nyebut dan benar. Kata mereka, jangan-jangan ini wali, katanya. Setiap menyebut angka, keluar angkanya. Maka dikubur, dikeramatkan kuburannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada tempat lain? Namanya Kiuda. Kiai kuda. Ini kuburan siapa, Pak? Ya kuburan kuda, katanya. Lah kenapa dikeramatkan? Ini khunudina azakullah aneh. Manusia-manusia ini betul-betul seperti yang digambarkan ini bahwa fitnatul kubur, fitnah kuburan itu sudah ta'umul balwa, sudah merata di masyarakat. Kalau kita ingin mengembalikannya pada sunnah, sangat terkejutnya mereka. Kita bicara jangan dibangun saja sudah ramai. Kenapa enggak boleh dibangun? Padahal kalau mereka berpikir sehat saja, belum dalil-dalil, belum dalil. Kalau satu orang membangun kuburannya dengan istimewa dan orang kedua juga begitu, niscaya Indonesia Raya isinya kuburan semua. Iya Pak ya? Enggak cukup kuburan yang ada, enggak akan cukup. Karena dibangun semua. Permanen. Bagaimana anak cucu kita harus diperluas. Bagaimana cucu kita harus diperluas. Maka Indonesia Raya ini isinya kuburan, negara kuburan Indonesia. Kalau mau berpikir sehat saja itu cukup. Apalagi kalau kita mau menggali dalil-dalil, tidak diajarkan yang demikian. Walhamdulillah, kubur. Yang berikutnya. Sekian tahun kemudian, yang di sana sudah bisa dikubur yang berikutnya. Terus demikian. Sehingga tidak akan habis. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. Ikhwan fillah na'azakumullah. Sebagian terpaksa diratakan. Wah, masya Allah, berarti punya ilmu. Oh bukan, karena tempatnya gak cukup pak. Jadi waktunya hanya setahun. Kecuali kalau mau bayar sewa sekian ratus juta, itu di Jakarta gak bisa kalian bangun. Kecuali harus bayar sewa sekian banyak, akhirnya terpaksa dikusur. Ini kebetulan cerdas, tetapi ternyata masih belum paham tentang masalah ilmu tadi. Kalau saja niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dibangun, aman negeri, masya Allah, tidak perlu ada yang seperti itu. Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab, qala, dikatakan oleh Ibn Qayyim rahimahullah, fa fi hadhihi al-qissah ma fa'alahu al-muhajirun wal ansar min ta'miyati qabrih. Pada kisah ini kita lihat apa yang dilakukan oleh muhajirin dan ansar, yakni para sahabat, fi min ta'miyati qabrihi li alla yuftatan bihi. Lihat bagaimana mereka menyamarkan kuburannya dan menyembunyikannya agar manusia tidak terfitnah dengannya. Walam yubrizuhu lid-du'a indah, tidak dikeluarkan, tidak ditampakkan. Nanti mereka akan berduyun-duyun datang, kalaupun tidak dikeluarkan dari kuburnya, mungkin mereka akan meratap di kuburannya. Atau tabarruk bihi, mencari berkah, ngalap berkah. Walau dhafara bihil muta'akhirun, lajanadu alaihi bisuyuf. Qul inna a'udzukum Allah wa la a'buduhu min dunillah. Kalau saja didapat yang demikian oleh orang belakangan, kayaknya diperangi dengan pedang. Iya Pak ya. Kalau muhajirin dan ansor melakukannya sekarang ini di kuburan-kuburan keramat, diratakan dengan tanah, disembunyikan, enggak tahu di mana. Kuburan wali itu kemarin mana? Sudah enggak ada, hilang. Apa kira-kira? Lajaladuhum bisuyuf, niscaya mereka akan mengangkat pedang-pedang mereka melawan muhajirin dan ansar, melawan Umar bin Khattab dan para sahabat pengikutnya, para sahabat yang lainnya. Ikhwan ibn na'azakumullah. Kenapa? Karena fitnahnya hari ini sudah semakin besar, sudah semakin dahsyat. Wala'abaduhum min dunillah, dan niscaya mereka akan sembah kuburan tadi. Kalau kuburan Daniel itu ada sekarang, dilihat oleh mereka, jenazahnya masih utuh. Ini 300 tahun yang lalu. Wah, berarti lebih dari kuburan keramat yang ada. Sekarang ini akan lebih dahsyat lagi mereka mendatanginya. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, wa huwa inkarun minhum lidzalik. Dan kisah ini pun menunjukkan pengingkaran para sahabat terhadap sikap ghulu mereka kepada orang yang telah wafat, walaupun orang saleh. Faman qasada buq'atan yarjul khaira biqasdiha wa lam yustahab asy-syari' qasduha fa huwa minal munkarat. Lihat ucapan para ulama. Siapa yang menyengaja mendatangi satu tempat tertentu yang dianggap istimewa atau keramat dan mendatanginya untuk ibadah di sana padahal tidak dianjurkan dalam syariat, maka itu adalah munkar minal munkarat. Itu adalah kemunkaran-kemunkaran. Wa ba'duhu ashadd min ba'd. Sebagian lebih dahsyat dari sebagian yang lain. Yang ini cuma diistimewakan saja, mereka pengin salat di sana. Kalau salat di sana akan mendapatkan pahala lebih. Itu sudah munkar. Menganggap pahalanya lebih padahal bukan Masjidil Haram, bukan Masjid Nabawi, bukan Masjidil Aqsa. Kalau kemudian sampai mengkeramatkannya, menganggap bahwa itu tempat suci, kemunkaran yang lebih besar. Kalau sampai berdoa pada si mayit, kemunkaran lebih besar lagi. Wahakadha munkarat ba'duha ashaddu min ba'd. Kemunkaran-kemunkaran yang sebagiannya lebih dahsyat dari sebagian yang lainnya. Qala sawa'un qasduha liyusalli 'indaha aw liyad'u indaha, sama saja. Apakah mendatanginya untuk sholat di sana, atau untuk berdoa di sana, atau untuk yaqra' indaha, atau untuk membaca Quran di sana, sama saja, itu kemunkaran. Aw liyadhkurullah indaha, atau karena ingin berzikir pada Allah di sana. Masa zikir tidak boleh? Bukan zikirnya yang kami larang, bukan zikirnya yang kami katakan munkar, bukan. Mengistimewakan tempat tersebut adalah munkar. La dalila lahu la fil Qur'ani wa la fil sunnah. Enggak ada dalil dalam Qur'an, enggak ada dalil dalam sunnah, maka itu munkar. Dari mana kamu dapatkan kalau tempat itu tempat istimewa? Dari mana kamu dapatkan kalau tempat itu tempat mulia? Dari mana kamu dapatkan bahwa tempat itu lebih besar pahalanya kalau kamu beribadah di sana? Tidak ada, itu munkar. Yaqulu ma la ta'lam. Kamu berbicara apa yang kamu tidak tahu. Yaquluna ma la ya'lamun. Mereka berbicara apa yang mereka tidak punya ilmunya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Mereka akan berkata, bukankah ini orang soleh? Ya jelas istimewa dibandingkan dengan kuburan orang yang toleh, orang yang jelek. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita akan jawab, apakah merubah hukum kalau itu kuburan? Apakah merubah nama kalau itu kuburan? Oh, ini kan istimewa jadi bukan kuburan begitu? Tidak, tetap kuburan. Kuburan setinggi-tinggi orang yang mulia, tetap itu kuburan. Maka termasuk dalam larangan Nabi, jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. La taj'alul qubura masajid. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Apakah ada kekhususan dari ucapan Nabi? Siapa yang menjadikan kuburan? Tapi kecuali ucap kuburan orang Nabi, kecuali kuburan keramat, kuburan orang soleh. Ada? Tidak ada. Tetap al-kubur. Fahadithul am yujra ala umumihi hatta ya'tiya takhsis. Dalil yang am, dalil yang umum, tetap diberlakukan secara keumumannya. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Maka saya tanya pada kalian yang berbuat seperti itu, apakah ada dalil pengkhususannya? Kecuali kalau kuburan orang soleh. Tidak ada. Bahkan sebaliknya, Nabi berkata, jangan jadikan kuburanku, kata Nabi. Apakah ada yang lebih soleh dari Nabi? Apakah ada yang lebih mulia, lebih tinggi dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Tetap kuburannya tidak boleh dijadikan tempat ibadah. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan. Loh, tapi kan kuburannya masuk ke dalam, karena pembesaran dan perluasan-perluasan tidak sengaja masuk ke dalamnya. Dan beberapa ulama berpendapat, kalau aku yang menjadi penguasa, aku akan perluas ke arah kanan sehingga tidak masuk, atau kuburan tidak masuk ke dalamnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka hukumnya tetap hukum Masjid Nabawi. Dengan tidak perlu mengkhususkan ke dekat kuburan agar kita sholat persis di belakang kuburan Nabi. Tidak boleh. Bahkan saf terdepan tetap lebih utama. Bisa ya? Belum. Tapi kembali kepada kita. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, sama saja apakah liyusalli indaha, aw liyad'uwa indaha, aw liyakra indaha, aw liyadkurullah indaha, aw liyansuk indaha. Sama saja apakah untuk salat di sana, atau untuk berdoa di sana, atau untuk membaca Quran di sana, atau berzikir di sana, ataupun untuk manasik di sana. Manasik apa? Ikhwani fi dinillah a'azakumullah, king jauhnya mereka dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sampai mereka membuat manasik, bukan manasik haji, manasik kuburan. Pertama bajunya khusus, kemudian talbiyahnya khusus, kemudian tawaf di kuburan tersebut, setelah tawaf ada acara doa di sana, kemudian wukuf seperti haji, ada wukufnya. Sampai selesai, keluar, mengucapkan selamat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga diterima amalan kita dan kalian. Haji nanti akan dibahas insyaAllah. Ini barakallahu fikum, adalah bid'ahnya mereka sudah sampai membuat acara seperti acara ibadah haji, tetapi ke kuburan. Bahkan benar-benar safar dari satu negara ke negara lain. Mereka kumpul semua di India untuk membuat acara manasik tadi di kuburan tokoh mereka yang terbesar yang dikeramatkan. Ikhwan ibn a'azakullah, hadha wallahi bid'atun muhdathah, dan khawatir masuk ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihaitu yakhussu tilkal buq'ah binu'in minal ibadah, di mana mereka mengkhususkan tempat-tempat tersebut dengan satu macam ibadah atau dengan beberapa macam ibadah yang tidak disyariatkan untuk diadakan di sana secara khusus. La nau'an wa la 'ainan, tidak jenisnya, tidak juga intinya, tidak diperintahkan untuk ibadah di sana. Salat tidak ada keistimewaan salat di kuburan. Dikir enggak ada keistimewaan dikir di kuburan. Nah, dan jangan ngelamun mencampur adukan antara dunia dengan alam barzakh. Bukankah kalau kita membaca Quran di rumah, rumah bercahaya, maka kalau kita membaca di kuburan, kuburan bercahaya, sehingga orang yang dikubur tadi mendapatkan cahaya terangnya dari kita yang membaca di situ. Kamu di alam dunia, dia di alam barzakh. Itu satu. Yang kedua, kamu kok tahu kalau dia dalam kegelapan? Berarti kamu su'udzon, berburuk sangka pada wali ini. Oh, gelap, perlu kita terangi dengan baca Quran. Tahu dari mana? Berburuk sangka, kalau kami berhusnudzon mudah-mudahan terang. Karena wali, orang soleh. Yang ketiga, barakallahu fikum, gak ada contohnya dari salaf dicampur adukan antara dunia dengan alam barzakh. Bukankah kalau kita baca Quran di rumah akan terang, kalau kita baca di kuburan, kuburannya terang? Kalau kuburannya terang, maka orang-orang di kubur tadi terima kasih, jazakallah khair, kalau kuburannya jadi terang. Kalau dia pendosa, misal, kalau dia pendosa, orang yang berhak untuk diadab di kuburnya, tetap diadab di kuburnya. Walaupun kamu baca Al-Baqarah 1000 kali di atas kuburannya, tetap diadab. Tidak ada hubungannya kamu dengan dia. Dia dengan amal dia, kamu dengan amal kamu. Afala ta'qilun? Afala ta'qilun, tidakkah kamu berpikir? Wala salil insani illa masa'a. Loh, bukankah kalau berdoa akan dikabulkan? Naam, berdoa saja. Dan doa itu enggak harus dekat. Harus dekat, di kuburannya nempel, baru katakan Allahumma gfirlahu warhamhu. Enggak. Kamu di rumahmu, di sepertiga malam terakhir, kamu doakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihim wa'afu'amu. Dikabulkan insyaAllah. Mustajab. Bahkan kalau kamu doanya di negeri lain, di Mekah Mukarramah, bergelayut di tirai Ka'bah, meratap ya Rabbi, lebih dikabulkan. Tidak harus ke kuburan, tetapi di tempat-tempat yang dikabulkan doa di sana. Illa anna dhalika qad yajuzu bihukmi al-ittifaq la liqasdi ad-du'a fiha, hanya saja boleh di tempat-tempat tersebut kita beribadah, tetapi bihukmi al-ittifaq. Apa makna bihukmi al-ittifaq? Bukan kalau sepakat. Bihukmi al-ittifaq kalau kebetulan bertepatan waktu sholat kamu ada di sana, silahkan sholat. Ini kan masjid peninggalan, ya silahkan, tidak apa-apa. Kalau memang ketepatan waktu sholat. Kalau ketepatan bukan waktu sholat, ngapain? Tidak ada kaitannya. Harus sholat di sana, tidak ada. Barakallahu fikum. Bedakan antara keduanya. Ini bukan bicara tentang masalah kuburan, bicara tempat-tempat bersejarah. Kalau kuburan ada hukum lain, tidak boleh sholat di kuburan. Tidak boleh sholat di kuburan. Tapi yang dimaksud seperti tadi, masjid dibangun di tempat Namirah misalnya, nah apa-apa sholat di situ. Tetapi tidak sama dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Samanya dengan masjid-masjid lain, masjid-masjid umum. Demikian pula kalau dibangun masjid di tempat apalagi peninggalan fulan, peninggalan alan, tidak apa-apa. kita sholat di sana. Bihukmil ittifaq. Kalau kebetulan kita ada di sana pada waktu sholat. Tetapi kalau tidak, maka tidak boleh menyengaja ke sana hanya untuk salat di sana atau doa di sana. Kaman yazuruha yusallim alaiha, atau seperti orang yang menziarahi masjid tersebut untuk memberi salam ila akhirih, wa yas'alullaha al-afiyah lahu walil mauta. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah lahu walil mauta kama ja'at bihi sunnah. Ikhwani bin a'azakumullah, amma taharri du'a indaha. Adapun kalau menyengaja doa di tempat tertentu, apalagi di kuburan, bihaitsu yastasy'ir anna ad-du'a hunaka ajwab, di mana kita merasa kalau doa di sisi kuburan tersebut lebih dikabulkan, maka ini tidak boleh. Kalau kebetulan kita lewat melihat kuburan, Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'afin, boleh. Siapa bilang enggak boleh doa di kuburan? Boleh. Bihukmil ittifaq. Kalau memang kebetulan kita lewat di sana. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal mu'minat antum musabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nasallallahu wa lakum al-afiyah. Atau kamu doakan Allahumma fir lahum warhamhum wa'afin wa'fu anhum wasi' madkhalahum ila akhirih. Qawluhu ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sangat dahsyat kemurkaan Allah terhadap satu kaum yang mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ucapan ini dari Nabi SAW menunjukkan haramnya membangun kuburan sebagai masjid, dan haramnya memfungsikan kuburan seperti fungsi masjid. Berarti dua jenis menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang pertama, membangunnya benar-benar bangunan masjid. Itu dilarang. Yang kedua, tidak dibangun, tetapi difungsikan seperti fungsi masjid. Sholat di sana, berzikir di sana, beribadah di sana. Wa anna dzalika minal kabair. Dan larangannya larangan keras. Siapa yang melanggarnya, berarti dia masuk dalam dosa besar. Karena diantara definisi dosa besar adalah siapa-siapa atau apa-apa yang dikerjakan dari dosa-dosa yang ancamannya neraka atau laknat, atau Rasulullah berlepas diri, ini dosa besar. Berarti siapa yang buruk begini maka neraka baginya, maka ini dosa besar. Atau la'anallah, Allah melaknat orang yang berbuat begini, begini, begini, itu juga dosa besar. Atau aku berlepas diri dari orang yang berbuat begini, berbuat begitu, itu juga dosa besar. Apa yang terancam dengan ancaman-ancaman khusus, dengan neraka atau dengan laknat atau dengan Rasulullah berlepas diri, maka itu adalah dosa besar. Wafil qura, wafil qira, littabari, an ashabi Malik, dari sahabat-sahabat Imam Malik, dari Malik rahimahullah. Anahu kariha an yaqul, beliau tidak suka kalau ada orang yang berkata zurtu qabrun nabi, aku berziarah ke kubur nabi. Beliau enggak suka kalimat itu. Kenapa? Karena Nabi menyatakan Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Karena Nabi berkata jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kariha idafata hadha lafadz ila al-qabr. Imam Nawawi, Imam Malik rahimahullah berkata seperti itu karena beliau menganggap ketika kita datang ke Madinah intinya bukan ziarah kubur tapi ziarah masjid, agar safar tersebut karena masjid bukan karena kuburan. La tusaddur rihal, tidak diadakan perjalanan safar illa ila thalathati masajid. Tidak diadakan perjalanan safar kecuali ke tiga masjid. Sehingga ketika kita safar, naik pesawat, bayar ini, bayar itu, capek, lelah, sekian belas jam, 17 jam. Untuk apa? Untuk kuburan? Bukan. Untuk menziarahi Masjid Nabawi. Karena Nabi menyatakan tidak boleh mengadakan safar kecuali ke tiga masjid. Maka aku ziarah Masjid Nabawi. Setelah sampai di sana, kamu mau menziarahi kubur Nabi, kubur sahabat, silakan. Paham ya? Maka Imam Malik menyatakan, aku tidak suka kalau ada orang yang menyatakan zurtu qabran Nabi. Aku lebih suka kalau orang mengatakan zurtu masjid Nabawi. Aku menziarahi masjid Nabawi. Li'alla yaqa tashabbuh bifil ulaik, agar jangan ada keserupaan dengan mereka-mereka yang mengagungkan kuburan, safarnya, perjalanannya, mengeluarkan sekian harta, lelah 17 jam hanya untuk kuburan. Itu mereka. Yani saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu kejelekan, maka ucapkanlah aku ziarah Masjid Nabawi. Aku ingin menziarahi Masjid Nabawi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian dikatakan oleh beliau-beliau rahimahumullahu ajma'in, karena khawatir jangan sampai kaum muslimin terjerumus ke dalam kebidahan apalagi kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal kalau mau adzan.